Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Khawat aliman azin Allah yakum. Kita lanjutkan insyaAllah di pembacaan kitab Ilhaful Qari bi ta'liqat ala syarhi sunnah lil imam al-barbahari. Kita sampai pada bab yang baru. Qala al-imam Saleh bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, al-imanu bisirat, al-imanu bil anbiya'i wal malaikati, beriman dengan para nabi dan juga para malaikat. Qala al-imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wal-imanu bil anbiya'i wal malaikati, dan diantara prinsip sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beriman dengan para nabi dan juga beriman dengan para malaikat, para malaikat malaikat Allah Azza wa Jal. Qala hafizahullah ta'ala, min usulil iman wa arkanil iman, diantara prinsip keimanan dan diantara rukun keimanan adalah al-imanu bil malaikati wal anbiya, beriman dengan para malaikat dan juga beriman dengan para anbiya, para nabi. Wa hadza kama fi hadis Jibril alaihi salatu wassalam, yang demikian ini seperti di dalam hadis Jibril. Alaihi salam, hina qala li nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, kabarkan wahai Muhammad kepadaku tentang apa itu iman. Qal, Nabi alaihi salatu wasallam jawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan yang keenam, engkau beriman kepada takdir yang baiknya atau yang buruknya. Rukun iman yang enam. Barakallahu fikum, disebutkan di sini iman kepada para malaikat pada urutan yang kedua. Tayyib, iman kepada para malaikat pada urutan yang kedua, dan juga iman kepada para anbiya, para rasul pada urutan yang keempat. Demikian juga dalam Al-Quran, Syekh Hafizahullah membawakan dalil tentang rukun iman dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Bukanlah yang namanya kebajikan an tuwallu wujuhakum menghadapnya wajah-wajah kalian qibalal masyriqi wal maghrib, dari menghadap ke arah timur atau ke barat. Walakinnal birra man amana billah Akan tapi yang namanya kebajikan adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri dan hari akhir, wal malaikati dan beriman dengan malaikat-malaikat, wal kitabi dan beriman kepada kitab-kitab, wan nabiyyin dan beriman kepada para nabi. Sayyid, disebutkan di sini bukanlah termasuk kebajikan sekedar menghadap timur dan barat dalam sholat. Ya. Tayyib. Tapi yang namanya kebajikan hakikatnya adalah ketika seorang memiliki iman. Iman kepada rukun iman yang di sini disebutkan rukun iman yang lima. Ya, lima jenis rukun iman disebutkan dalam satu ayat. Ya, walaupun rukun iman yang keenam yang takdir disebutkan dalam ayat yang lainnya. Barakallahu fiikum. Ya, ini yang namanya kebajikan albir. Bahkan ini adalah kebajikan yang paling utama. Kebajikan yang dengannya seorang akan selamat dunia akhirat. Ketika seorang memiliki iman dengan rukun iman yang enam. Dan salah satunya yang menjadi syahid di sini adalah beriman kepada para malaikat dan juga para anbiya. Wa fi qoulihi ta'ala dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 285. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Para rasul sudah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Wal mu'minun dan juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman dengan segala wahyu, segala yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Rasulnya. Kullun amana billahi. Setiap-tiap dari mereka beriman kepada Allah. Wa malaikatihi. Beriman kepada para malaikatnya. Wa kutubihi dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi dan para rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun di antara para rasulnya. Ya, wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka semuanya mengatakan kami mendengar dan kami taat. Al-ayah ini dalil ya tentang wajibnya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul. Ya, dan menjadi syahid di sini kita lagi membahas iman kepada para nabi dan juga para malaikat. Demikian juga Syekh Hafizahullah membawakan dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Allah Azza wa Jalla menyatakan qulu amanna billahi wama unzila ilaina. Qulu, katakanlah oleh kalian, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina dan apa-apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim dan juga apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Wa Ismail, diturunkan kepada Ismail. Wa Ishaq wa Yaqub dan juga kepada Ishaq dan Yaqub al Asbat dan juga kepada Asbat. Wa ma utiya Musa wa Isa dan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim dan apa yang diturunkan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Ya. Dalam keadaan apa? Ini orang yang beriman, semuanya mengimani para anbiya, para rasul. Ya. Wa utiyan nabiyun dan segala yang diturunkan kepada para nabi. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun dan kami semuanya dalam keadaan berpasrah diri kepada apa yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan maka mereka imani. Ya, orang-orang yang beriman itu mengimaninya. Ayat yang mulai ini terdapat perintah dari Allah Azza wa Jalla. Qulu amanna billahi. Dan seterusnya. Katakanlah oleh kalian, kami beriman kepada Allah. Ya. Wa ma unzila ilaina, dan juga apa yang diturunkan kepada kami. Subhanallah, di sini kita semuanya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beriman dengan segala apa yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an, apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga segala apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para anbiya, para rasul yang terdahulu. Ya, walaupun syariat-syariat dari umat yang terdahulu sudah mansukhah, sudah dihapus. Ya, akan tetapi kita semuanya dalam keadaan apa? Mengimaninya. Ya. Walaupun kita tidak bisa mengamalkan syariat-syariat terdahulu, kita tidak boleh mengamalkan syariat-syariat yang terdahulu, ya, kecuali yang ditakrir di dalam syariat kita. Akan tetapi kita beriman bahwasannya seluruh ajaran para nabi, seluruh ajaran para rasul, semuanya adalah dari sisi Allah Azza wa Jalla, ya, dan kita tidak membeda-bedakan di antara mereka. Tidak boleh kita membeda-bedakan di antara para nabi dan para rasul. Semuanya sama dari sisi Allah. Semuanya adalah ajaran yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul di zamannya. Ya, adapun di zaman sekarang, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka seluruh syariat, seluruh ajaran dari para anbiya, para rasul, semuanya terhapus dan hanya dipakai, ya, diamalkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayyib, yang menjadi syahid pembahasan kita adalah di dalam ayat ini dan ayat-ayat yang sebelumnya, Allah al-muallif Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan tentang wajibnya beriman kepada apa? Para malaikat dan juga para anbiya. Fayajibul imanu bil malaikati kullihim. Maka kita wajib beriman kepada para malaikat semuanya. Ya, wajib beriman kepada para malaikat semuanya. Man samallahu minhum wa man lam yusammim, ya, dan dari kalangan malaikat yang Allah sebutkan nama-namanya dan juga malaikat yang Allah tidak sebutkan nama-namanya. Ya, karena ada di antara mereka yang disebutkan nama-nama dari malaikat tersebut di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis. Tayyib, ya, ada juga yang tidak disebutkan namanya, maka kita mengimaninya secara mujmal. Ya. Dalam keadaan apa? Barakallahu fikum, ini adalah prinsip daripada prinsip keimanan kita semuanya. Qala wal malaikatu jam'u malakin. Malaikat itu adalah jamak dari malak. Mufradnya malak. Kalau satu orang malaikat, malak. Kalau jamak, malaikatun. Ya. Wa hum 'alamun min 'alamil ghaib, dan mereka itu adalah alam, ya, dari alam gaib. Jadi ada alam malaikat, ada alam jin, ada alam arwah, ada alam barzakh, ya, ada alam akhirat. Ini semuanya alam gaib yang kita tidak mengetahuinya. Ya, termasuk alam malaikat. Ya. Jangan disangka sebagian manusia mengatakan bahwasannya segala yang tidak terlihat oleh manusia, alam gaib, itu semuanya sama. Ya, ada alam, ya, gaib berarti semuanya sama. Dalam artian berarti bangsa jin itu alam gaib. Mereka bisa lihat bangsa malaikat. Mereka juga bisa melihat bangsa arwah, alam arwah. Ya, mereka berbeda. Alam-alam ini berbeda semuanya. Jin dan para malaikat, ya, alamnya lain, sama-sama gaib tapi enggak bisa saling ketemu atau tidak sama alamnya. Ya, alam arwah lain lagi alam arwah. Sehingga sebagaimana disebutkan terkait kisahnya siapa? Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Ya, falamma qada alaihi al-maut, ma dalla ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Ya. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil 'adzabil muhin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, dan tidaklah tatkala Allah Azza wa Jalla takdirkan kematian Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman meninggal dunia, ya, di saat apa? Beliau sedang berkhutbah di atas mimbar, berpegang dengan tongkat, ya, berpegang dengan minsaah beliau, alaihi salatu wassalam. Terus dalam keadaan apa? Tiba-tiba beliau berdiam, beliau terdiam. Jin, syaitan, ya, dan juga yang lainnya yang sedang mendengarkan khutbah beliau itu tidak ada yang berani untuk, ya, apa namanya, beranjak dari situ. Mereka semuanya terdiam di situ. Dalam keadaan apa? Nabi Sulaiman berdiam di situ. Tiba-tiba apa? Ya, dalam keadaan apa? Beliau terjatuh tersungkur. Alaihi salatu wassalam. Ya, falamma kharra tabayyanatil insu, tabayyanatil jinnu. Ketika beliau jatuh, Nabi Sulaiman, ya, baru mereka sadar wafat. Nabi Sulaiman sudah wafat. Ya, dalam keadaan apa? Sebelumnya mereka enggak tahu. Bangsa jin, bangsa syaitan yang lagi duduk mendengarkan khutbahnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, mereka tidak memahami. Kalau arwahnya Nabi Sulaiman sudah wafat, kalau malaikat sudah datang mengambil arwahnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya, dalam keadaan apa? Mereka tidak tahu, bangsa jin, bangsa syaitan, kecuali setelah Nabi Sulaiman jatuh, ya, tongkatnya dimakan apa? Rayap, ya. Ketika apa? Tongkatnya dimakan rayap Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam jatuh, dan kemudian apa? Baru sadar jin dan syaitan ternyata sudah wafat Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman apa? Jin dan syaitan enggak melihat alam malaikat, tidak melihat malakul maut datang menjemput, ya, ruhnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya, mereka juga tidak melihat ruhnya Nabi Sulaiman keluar. Karena apa? Karena ini alam lain lagi. Ya, subhanallah. Sehingga alam jin, alamnya malaikat itu berbeda. Ya, jangan sampai kemudian dipahami bahwasanya jin yang enggak terlihat oleh kita berarti tahu alam gaib yang lainnya. Tidak. Jin enggak tahu alam gaib. Syaitan enggak tahu alam gaib. Ya, itu mereka tidak mengetahui alam gaib, ya, karena apa namanya? Tidak ada yang mengetahui, ya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Allah Azza wa Jalla menyatakan, katakan wahai Nabi, tidak ada yang mengetahui alam ghaib di langit ataukah di bumi kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi kembali ke sini, alam malaikat itu alam ghaib, ya, tapi berbeda dengan alam jin, berbeda dengan alam arwah dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kita lanjut, kata beliau hafizahullah taala, khalaqahumullahu min nur. Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka dari cahaya. Tayyib. Wa amal jinnu fallahu khalaqahum minan nar. Adapun jin, Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka dari api. Wa amal insu fa inna, ya, khalaqahum min tin. Adapun manusia, maka Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka dari tanah. Ya, summa min ma'in mahin. Kemudian dari air mani, air yang hina. Kama dzakarallahu taala dzalika, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan hal itu. Khanifidina azanallahu yakum, sehingga, ya, di antara hikmah yang Allah Azza wa Jalla, ya, takdirkan, tetapkan tatkala manusia atau makhluk-makhluk Allah diciptakan dari berbagai macam ya, apa namanya? Asal mereka, ya, sesuai dengan apa? Hikmah dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Manusia diciptakan dari tanah. Ya, malaikat diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari api. Ya, semuanya adalah sesuai dengan keagungan dan kebesaran hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita wajib mengimaninya, ya, kita wajib mengimani akan itu semuanya. Kemudian beliau hafizahullah menyebutkan, fal imanu bil malaikati kullihim, maka beriman kepada malaikat semuanya, man samallahu minhum wa man lam yusammi, ya, dari malaikat yang Allah berikan nama pada mereka, wa man lam yusammi, dan juga malaikat yang tidak disebutkan namanya, ya, kita wajib mengimani, nu'minu bihim jami'an, kita mengimani semuanya tanpa terkecuali, ya, kita mengimani semuanya. Kenapa? Karena ini adalah rukun iman. Ya, rukun iman, ya, yang kedua. Dan ini adalah bagian daripada barakallahu fikum, prinsip yang harus diyakini oleh setiap-tiap insan, mengimani malaikat. Ya, apakah yang diketahui namanya seperti Jibril alaihi salatu wasalam, ya, malaikat Jibril alaihi salatu wasalam yang ya ditugaskan menyampaikan wahyu. Tayyib, ataukah malaikat yang lainnya, ya, seperti malaikat apa namanya? Israfil yang ditugaskan meniup sangkakala nanti pada yaumul kiamah. Ya, nanti pada yaumul kiamah ditiupkan sangkakala yang pertama, mati semua makhluk yang ada di muka bumi, ya. Kemudian ditiupkan lagi yang kedua, nanti dibangkitkan kembali, hidup kembali nanti pada yaumul kiamah. Ya. Wa nufikha fis-sur, fasaiqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ditiupkanlah sangkakala oleh malaikat Israfil. Setelah itu apa? Mati semua apa yang ada di muka bumi. Tanpa terkecuali, kecuali yang Allah kehendaki. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan lagi yang kedua kali. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka bangkit berdiri. Yang dikubur-kubur bangkit semuanya, ya, yang baru saja mati langsung berdiri hidup kembali, ya, malaikat apa? Israfil. Ketika pada yaumul kiamah ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Demikian juga di sana ada malaikat, ya, malaikat apa? Mikail yang mengatur hujan, yang mengatur turunnya hujan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, diturunkan ke sana, ya, untuk ditumbuhkan tanam-tanaman, dikirim ke sana hujannya agar tumbuh rezeki yang Allah Azza wa Jalla berikan melalui tanam-tanaman kepada kampung yang sana dan seterusnya. Ya, semuanya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga di sana ada malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir. Yang mana dua malaikat ini yang akan menanyai di dalam alam kubur kepada mayit yang baru saja meninggal dunia. Ya, ditanyakan tentang siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Ya, demikian juga barakallahu fikum, di sana ada malaikat, ya, yang mencatat di kanan dan di kiri seorang insan. Ya, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan apa? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Ya, tidaklah terlafadzkan suatu ucapan kecuali di sampingnya, kanan dan di kirinya itu ada malaikat yang mencatat lagi mengawasi setiap hamba. Ini raqib wa atid, ini bukan nama malaikat, bukan alamun, ya. Bukan alamun, tapi sifat yang senantiasa mengawasi, ya, yang senantiasa mencatat, tidak terluput, tidak terlewat dari apa yang dia lakukan, seorang hamba lakukan, seorang hamba ucapkan, kecuali dicatat oleh malaikat-malaikat, ya, malaikat yang ada di kanan dan yang di kiri, ya. Jadi bukan nama, ya, malaikat Raqib, malaikat Atid bukan nama, sebagaimana Jibril dan yang lainnya bukan alamun tayyib, tapi adalah sifatnya yang senantiasa mengawasi, yang senantiasa mencatat, senantiasa memperhatikan setiap tiap hamba tayyib. Khatalimana azinallahu'alaikum. Jadi ini diantara nama-nama malaikat. Ya, adapun di sana ada malaikat-malaikat yang tidak disebutkan nama-namanya, kita mengimani secara global. Ya, misalkan malaikat yang datang mendatangi majelis-majelis ilmu untuk menghadiri majelis ilmu. Ya, innal malaikata la tad'u ajniyataha, ya, li talibil ilm ridha, ya, bima yatlub. Ya, ridwan bima yatlub, sesungguhnya para malaikat itu datang meletakkan sayap-sayapnya, ya, meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu di majelis ilmu karena ridha dengan apa yang sedang mereka cari. Subhanallah, ada malaikat-malaikat yang senantiasa mencari dan mencari majelis zikir. Ya, untuk apa? Untuk datang ke sana meletakkan sayap-sayapnya. Para ulama menafsirkan meletakkan sayap di sini, ada yang menyatakan maksudnya turun dan tidak, atau meninggalkan terbang, tidak lagi terbang tapi turun, ya, untuk apa? Mendengarkan majalis zikir. Ada juga yang menafsirkan betul-betul sayapnya diletakkan, ya, diletakkan untuk ridho kepada ilmu yang sedang dituntut oleh para penuntut ilmu. Hal ini menunjukkan apa? Malaikat begitu memuliakan majalis zikir. Ya, malaikat begitu memuliakan majalis zikir. Demikian juga di sana ada malaikat yang menjaga manusia menjaga seorang yang bertakwa. Ya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan lahum mu'aqibatun min baini aydihim wa min khalfihim yahfazunahum min amrillah. Dalam surat Ar-Ra'd, Allah Azza wa Jalla menyatakan mereka-mereka orang yang bertakwa itu ada mu'aqibatun min baini aydihim wa min khalfihim yahfazunahum min amrillah, yang senantiasa menjaga dari arah depan, menjaga dari arah belakang. Yahfazunahum min amrillah, malaikat-malaikat tersebut menjaga orang yang bertakwa tadi karena perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, di sini ada malaikat-malaikat enggak disebutkan namanya. Ya, tapi Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya mereka ini menjaga. Ya. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, mereka dijaga oleh para malaikat dari arah depan, dari arah belakang. Ya, atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini subhanallah menunjukkan apa? Malaikat itu dalam keadaan apa? Jumlahnya sangat banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Ya, tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan Tuhan kalian, para malaikat, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para malaikat itu begitu banyaknya, ya, sampai tidaklah ada tempat di langit satu hasta, ya, kecuali di sana ada malaikat yang ruku sujud. Ya, demikian juga di Baitul Ma'mur dalam setiap harinya salat di sana 70 ribu malaikat. Ya, yang pada hari itu malaikat yang sudah salat tadi keluar dari Baitul Ma'mur, datang lagi malaikat yang lainnya lagi 70 ribu yang lainnya lagi. Dan yang sudah salat di Baitul Ma'mur itu enggak akan kembali lagi ke situ untuk salat di hari berikutnya. Jadi setiap hari dari mulai awal, ya, awal dari umur dunia sampai nanti pada yaumul qiyamah itu senantiasa di Baitul Ma'mur, ya, salat di sana 70 ribu malaikat setiap harinya. Ya, yang sudah salat di situ keluar tidak kembali lagi untuk salat di situ. Sehingga subhanallah jumlahnya para malaikat itu begitu banyaknya. Dan kita beriman secara global, ya, segala yang tidak disebutkan nama-namanya. Kembali ke sini barakallahu fikum. Ya. Beliau hafizahullah taala menyebutkan qala ta'ala qul man kana aduwwal li jibril amma, ya, kata beliau, amma man yu'minu bi ba'dihim wa yakfuru bi ba'dihim. Adapun orang yang beriman dengan sebagian malaikat tapi dia kafir dengan malaikat sebagian malaikat lainnya, fa huwa kafirun bil jami', maka dia kafir dengan seluruh malaikat. Ya, enggak boleh kita mengimani sebagian saja yang lainnya tidak. Ya. Maka hukumnya kafir dengan semuanya. Akan tetapi kita semuanya wajib beriman dengan seluruh malaikat tanpa terkecuali. Ya, mengimaninya. Wajib mengimani seluruh malaikat. Kenapa? Karena ada orang yang mengimani sebagian malaikat dan dia tidak mau beriman dengan sebagian malaikat yang lainnya, maka dia sama saja kafir dengan seluruh malaikat. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, beliau bawakan dalil dalam surat Al-Baqarah surat ayat yang 97-98. Qul man kana aduwwal li Jibril. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, fa innahu nazzala ala qalbika biiznillah, maka sesungguhnya Jibril itu telah turun, ya, Jibril itu telah menurunkan, ya, wahyu, ya, ke dalam hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, musaddiqan lima baina yadayhi, sebagai pembenaran terhadap ajaran yang sebelumnya, wa huda wa busyra lil mu'minin, sebagai petunjuk dan kabar gembira buat kaum mukminin. Ya, ayat ini menyebutkan ada orang yang menjadi musuhnya Jibril. Ya, ini orang-orang Yahudi. Orang-orang apa? Yahudi. Mereka tidak beriman dengan Jibril. Mereka benci dengan malaikat Jibril. Ya. Barakallahu fikum. Ya, sehingga dikatakan sini barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, maka sungguhnya Jibril itu membawa wahyu. Jibril itu rasul dari kalangan malaikat yang membawa wahyu dari Allah diberikan kepada hatimu wahai Muhammad. Ya, setelah itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan man kana aduwwa lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail wa fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, musuh para malaikatnya, musuh para rasulnya, musuh Jibril disebutkan secara khusus. musuhnya Mikail. Ya, malaikat Mikail. Fa innallaha aduwwu lil kafirin, maka sesungguhnya Allah itu musuh kepada orang-orang kafir. Ayat ini jelas sekali menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang tidak beriman kepada Jibril itu kafir. Orang yang tidak beriman dengan Mikail itu kafir. Orang yang tidak beriman dengan satu malaikat, ya, maka dia kafir. Ya, falladzi yakfur bimalakin wahidin, kata Syekh Hafizahullah. Maka orang yang kafir dengan satu malaikat saja, minal malaikati, dari malaikat-malaikat yang lainnya, kafirun bijami'il malaikati, itu sama, dia itu kafir dengan seluruh malaikat. Kenapa? Karena kita enggak boleh membeda-bedakan. Semua harus diimani. Semua harus kita imani. Ya. Adapun kalau dia mengimani sebagian malaikat atau dia mengkufuri satu malaikat saja, ya, dia tidak beriman dengan satu malaikat, maka dia kafir. Ya. Dia kafir. Kal yahudi alladzina yaqulun Jibrilu aduun lana. Kayak orang-orang Yahudi, sebagaimana orang-orang Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi mengatakan Jibril itu musuh bagi kami. Ya. Law kana alladhi nazzala ala Muhammadin ghairu Jibril la ata'nahu. Ya, kalau seandainya yang turun, ya, membawa wahyu kepada Muhammad selain Jibril, kami akan taat, kami akan beriman. Ya. Lakin nazzala alaihi Jibril, tapi yang turun membawa wahyu dari sisi Allah kepada Muhammad itu Jibril. Ya, wa huwa aduun wa huwa aduuna, dan Jibril itu musuh kami. Fala nu'minu bihi, kata orang Yahudi, kami tidak beriman dengan Jibril. Masya Allah. Ya. Karena apa? Orang Yahudi hasad. Hasad, iri luar biasa. Ya, tatkala apa? Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir ternyata bukan diturunkan kepada Bani Israel, salah seorang dari Bani Israel, tapi dari orang Arab. Ya, dari apa? Orang Arab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka ini orang-orang yang sudah apa? Menunggu-nunggu. Orang Yahudi sudah nunggu-nunggu Nabi terakhir. Ya, sampai-sampai ketika mereka sudah mendengar bahwasanya Nabi terakhir itu akan turun di Yasrib, akan berpusat di Yasrib, di Madinah. Namanya Yasrib waktu itu. Mereka sudah membangun permukiman Yahudi, membangun permukiman di daerah Khaybar. Ya, di daerah Khaybar itu ada beberapa kabilah orang-orang Yahudi dekatnya Madinah. Mereka sudah bangun di situ pemukiman-pemukiman, sudah banyak berkumpul di situ untuk apa? Untuk nunggu-nunggu ini Rasul terakhir akan muncul di daerah Yasrib. Kita akan mendekat ke sana, harap-harap Rasulnya dari mereka. Rasulnya dari Bani Israel, dari orang-orang Yahudi. Tapi ketika turunnya dari atau turunnya wahyu ternyata diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kafir kepada ajaran Islam, kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ikhwatan liman azanallahu yakum, ya, sampai mereka kemudian apa? Menyalahkan Jibril. Ya, cari-cari alasan gimana agar tidak beriman. Jibril salah. Ya, menurunkan wahyu. Itu musuh kami. Ya, Jibril adalah musuh kami. Ya, dalam keadaan apa? Mereka sebelumnya sudah nunggu-nunggu. Falamma ja'ahum kitabum min indillah musaddiqal lima bayn musaddiqal lima ma'hum wa kanu min qabli yastafihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ya, yakni disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya. Ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah, ya, yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, sebelumnya mereka juga meminta kemenangan dari orang-orang kafir. Ya. Tapi ketika datang Rasul terakhir, datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ternyata mereka kafir, tidak mau beriman. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan orang Bani Israel, bukan orang keturunan Bani Israel. Ya, fanatik kesukuan. Subhanallah, sampai akhirnya mereka kafir. Ya, falaknatullah alal kafirin, maka laknat Allah kepada orang-orang kafir. Kemudian mereka menyalahkan Jibril alaihissalatu wassalam, menganggap Jibril sebagai musuh bagi mereka. Kemudian beliau menyebutkan sini, ya, kul mangkana aduwal li Jibril, ya, maka Allah menurunkan firman-Nya, maka barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, fa innahu nazzala ala qalbika bi idznillah, maka sesungguhnya Jibril itu menurunkan wahyu ke dalam hatimu, ya, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Laisa huwa min Jibril, wahyunya bukan dari Jibril. Innama huwa min Allah, wahyunya itu dari sisi Allah Jalla wa Ala. Ya, Jibril innama huwa rasulun min Allah. Jibril cuma utusan, petugas yang menyampaikan wahyu. Ya, muwakkalun bil wahyi, yang diwakilkan menyerahkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata orang-orang Yahudi ya tidak mau beriman. Ya, hawa nafsu membuat mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Syekh Hafizahullah, wa min at-tawa'if dhalati, ya, al-muntasiba ilal Islam, ada di antara kelompok yang sesat yang menisbatkan diri kepada Islam, ada yang seperti Yahudi. Ya, ada yang mirip Yahudi. Man yaqul inna Jibril khana al-amanah, mereka mengatakan Jibril mengkhianati amanah. Mirip dengan Yahudi. Karena yang mereka orang-orang dari kalangan Ahlul Bidah Syiah Rafidhah, mereka ini adalah orang-orang yang mirip ya ajarannya dengan orang-orang Yahudi. Ya, mereka orang-orang Rafidhah ini mengatakan li anna risalah kanat li Ali. Sesungguhnya kerasulan itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bukan kepada Muhammad. Ya, walakinna Jibril khana al-amanata, tapi Jibril mengkhianati amanah dari Allah. Subhanallah. Orang Syiah. Ya, mengaku Islam, mengaku mukmin, ya, mengaku sebagai seorang muslim, tapi mereka tidak beriman dengan Jibril. Bahkan mereka menuduh Jibril berkhianat. Mengatakan apa? Jibril itu mengkhianati risalah. Semestinya wahyu diberikan kepada Nabi, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bukan kepada Muhammad. Ya, ini orang-orang Syiah. Subhanallah, mereka telah kafir kepada Jibril, maka mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata mereka harusnya wahyu diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bukan kepada Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya, dalam keadaan apa? Wa'adaha li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata Jibril memberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sya'iruhum, ya, penyair mereka mengatakan khanal aminu fasaddaha an Haidar, ya, telah berkhianat al amin, yakni Jibril alaihi salatu wasallam, fasaddaha an Haidar, kemudian ya Jibril memalingkan dari Haidar. Haidar yang dimaksud di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah, mirip. Ya, orang-orang Syiah Rafidhah mirip dengan orang-orang Yahudi. Akidahnya karena memang asalnya dari seorang Yahudi di negeri Yaman yang bernama Abdullah bin Saba. Ya, Abdullah bin Saba, seorang munafikin di zaman itu yang pura-pura masuk Islam, yang pura-pura menunjukkan pembelaan kepada Ahlul Bait, yang pura-pura menunjukkan pembelaan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian memiliki pengikut, memiliki banyak pengikut. Ya, setelah itu ternyata orang ini menyebutkan atau menyampaikan berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan, akidah-akidah yang bid'ah yang ternyata diadopsi dari subhanallah, ya. Apa? Dia orang munafikin, dia ternyata mengadopsi dari siapa? Dari orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Dan dia subhanallah, ajaran ini terus berkembang, ya, sampai kemudian berkembang begitu besar, ya. Dan subhanallah, mereka yang repot mengaku Islam, mengaku muslimin, padahal mereka bukan muslimin. Ya, salah satu bentuk kekafiran mereka dari sekian banyak kekafiran mereka adalah mereka tidak beriman dengan Jibril. Mereka benci sekali dengan Jibril alaihi salatu wassalam, padahal Jibril adalah malaikat yang paling mulia, rasul dari kalangan para malaikat yang subhanallah memiliki kemuliaan yang luar biasa. Ya, dalam keadaan apa mereka memusuhi malaikat Jibril, dan ini diantara bentuk kekafiran orang-orang Syiah Rafidhah iyadzan billah. Taib naqtafi ila hadzal qadar, wallahu alam bisawab. Kita lanjut di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.